ono sesasi kena dino iki. Mas, yen pancen tresnoku iki, mo anggap ra ono gunane. Aku ragu jiwo lan aku sa baro aku yo mong cak kerjo.